Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, kita merajah sedikit. Poin pertama dari kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahi rahimahullah ta'ala menerangkan masalah apa? Yes. Boleh lihat poin pertama dan harusnya hafal. Iya, bahwasanya Islam itu tidak lepas dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu anil Islam wa sunnah wa sunnah ya Islam. Tidak mungkin seorang belajar Islam kecuali dengan yang pelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, Pak Muhammad. Kesimpulannya. Ya, di antara prinsip sunnah dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah luzum al-jamaah. Kemudian yang ketiga, Bukhari. Kesimpulannya, asas al-jamaah adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka lah ahlu sunnah wal jamaah. Dan orang-orang mengikuti mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Ahmad. Yang keempat, yang ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada udzur lagi seorang meninggalkan sunnah karena yang mengira itu adalah kesesatan, dan tidak ada udzur bagi yang meninggalkan dan melakukan kesesatan karena mengira itu adalah huda, karena qad buyyinatil umur, dan sudah dijelaskan oleh Syekh Rabi Hafizahullah ta'ala. Seorang yang ini tafsir, ada rinciannya, tidak mutlak. Jadi maksud adalah seorang yang terjatuh ke dalam kesesatan karena memang dia berpaling dari al-haq, tidak mau peduli kepada al-haq, sehingga dia terjatuh ke dalam kesesatan. Yang kelima, bahwasanya agama ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak diserahkan kepada akal-akal manusia. Sehingga jangan seorang beragama dengan mengikuti hawa nafsunya. Karena din adalah min kibarillah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, terkait dengan masalah bahaya bid'ah. Bahwasanya ketika seorang mengadakan kebidahan, melakukan kebidahan, maka dia otomatis meninggalkan, mematikan satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam semisalnya. Yang ketujuh, beliau kembali mengingatkan masalah bahaya bid'ah. Bahasanya bid'ah yang kecil itu akan menyeret kepada yang besar, dan bahkan bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Kemudian terakhir kita baca pekan kemarin nasihat beliau untuk jangan terburu-buru di dalam menerima ucapan orang-orang di zaman kita sampai dinilai apakah ada salaf yang mengucapkan ucapan tersebut, apakah ada ulama yang berpendapat dengan ucapan tersebut. Sekarang masalah penting berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala, wa'alam annal khuruja anit tariqi al-wajhain. Ketahuilah bahwasanya keluar dari jalan yang hak, dari siratul mustaqim, itu ada dua bentuk. Amma haduhuma, ada pun yang pertama dari dua bentuk tersebut, farajulun qad zalla anit tariq, seorang yang tergelincir dari al-haq, dari jalan kebenaran. Wa huwa la yuridu ilal khair, Ya, dia sebetulnya tidak menginginkan kecuali kebenaran, kebaikan. Tapi dia tergelincir dan salah. Fala yuktada bizalalihi. Iya. Maka orang seperti ini tidak boleh diikuti ketergelincirannya. Fa innahu halik. Karena dia halik. Karena dia binasa. Disebutkan oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala yang kurang lebih mana kata beliau qayyad Syekh rahimahullahu taala, beliau kasih qaid dengan tambahan catatan fa inna halikun illam yatub, itu bisa lebih baik. Dia binasa kalau dia tidak bertaubat dari ini. Yang semisalnya diucapkan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala, kurang lebih ucapan beliau fa inna halikun ini istamarra ala dzalik. Iya. Kalau dia tergelincir dari hak, iya, kemudian terus-menerus tidak rujuk, iya, tidak kembali, maka dia halik. Kalau tidak taubat, terus-menerus berbuat demikian. Yang kedua, artinya ini sebetulnya adalah khair. Dia orang yang baik. Dia menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapat taufik, iya, kepada kebenaran. Satu, dua, tiga pendapat dia, perbuatan dia keliru. Kita keliru. Keliru kita katakan keliru. Salah kita katakan salah. Iya. Raddul khata itu matlub. Bayanul khata itu matlub. Siapapun yang mengucapkannya. Iya. Dibedakan antara pembahasan kita membantah al-khata'u dengan pembahasan terkait dengan pembicaraan masalah al-mukhti'nya. Kalau kesalahan siapapun yang salah dijelaskan. Iya, apalagi kalau seandainya kesalahan tersebut sudah menyebar. Tentunya dibedakan terkait dengan mukhti'nya. Kalau dia seorang yang ahlus sunnah, alim sunni, kita jelaskan kekeliruan dengan penuh adab tentunya. Iya. Berbeda kalau seandainya dia adalah seorang yang hizbi mubtadi'. Intinya yang pertama adalah seorang yang baik kemudian zalla ni tarik, tergelincir. Satu dua pendapatnya, satu dua perbuatannya ternyata iya, tergelincir dari kebenaran, salah. Maka tidak boleh diikuti kesalahannya. Qala, yang kedua, warajulun anadal haqqa. Yang kedua adalah seorang yang menentang al-haq. Wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Dan dia menyelisihi orang-orang bertakwa sebelumnya. Rasa ini jelas. Fa huwa dhalun mudhillun. Dia langsung sesat dan menyesatkan yang lain. Syaitanun maridun bi hadhil ummah. Iya, syaitanun marid di dalam umat ini. Haqiqun, maka sangat pantas. Ala man arafahu, atas orang yang tahu keadaan dia, tahu keadaan orang ini, an yuhadziran nasa minhu, untuk mentahdir, memperingatkan orang manusia dari orang ini, bahaya orang ini, keadaan orang ini. Wa yubayyin lahum qissatahu, menjelaskan kepada manusia tentang kisah orang ini, siapa dia sebenarnya, hakikat dia sebenarnya. Iya, kenapa? Li'alla yaqa'a fi bid'atihi, agar orang-orang tidak terjatuh dalam kebid'ahan dia. Iya. Li'alla yaqa'a fi bid'ati ahadun fayhalak, supaya tidak ada orang mengikutinya kemudian ikut binasa seperti dia. Ini hanifillah rahiman rahimakumullah. Iya, dua model, dua keadaan seorang yang tergelincir atau yang keluar dari al-haq. Kata Syarabi hafizahullahu ta'ala, qaluhu amma ahaduhuma farajulun qad zallani tariqi wa huwa la yuridu ila al-khair fala yuktada bi zalalihi fa innahu harik. Aqulu, kata Syarabi hafizahullahu ta'ala, hadzal rajul alladhi haluhu la yakhlu an yakuna min ahli sunnah wa muridil haq. ya keadaan orang ini tidak kosong dari keadaan dia sebagai ahlu sunnah dan orang inginkan kebaikan. Asalnya ahlu sunnah, orang yang baik, inginkan kebaikan. Tapi thumma jtahada liyasila ila al-haq, dia beristihad untuk sampai kepada al-haq. Lakinnahu lam yasil ila al-haq maijtihadihi. Tapi dia tidak sampai kepada al-haq dengan istihad yang dilakukannya. Wa badli wus'ihi, ya dengan telah dia mengerahkan segenap kemampuan dia untuk beristihad, ternyata ia tidak sampai kepada al-haq. Bal akhtahu, dia keliru dalam istihadnya. Fahada ya'fullahu an. Iya, orang seperti ini maka Allah ampuni dia, maafkan. Bi fadlihi wa karamihi, iya Allah ampuni, Allah maafkan karena karunia dan kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad allamallahu ibadal mu'minin, Allah telah mengajarkan, ya mengajari hamba-Mu yang beriman, an yakulu, untuk berkata, Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Faqala Allah pun berfirman, qad fa'altu kama fil hadis sahih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha hakam al-hakim fajtahada. Iya, jika seorang hakim beristihad, thumma asaba, kemudian dia benar, fal wajran, dia dapat dua pahala. Wa idha hakama, jika dia menetapkan hukum beristihad, menetapkan hukum fajtahada, thumma akhtha, kemudian keliru, falahu ajrun, dapat satu pahala. Fi muqabil ijtihadi. Iya. Kenapa? Satu pahala itu dari sebagai balasan dari ijtihad yang dilakukannya. Wa amma khata'uhu, adapun kekeliruannya, kesalahannya, fallahu bi karamihi wa judihi, Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kemurahan dan kedermawanannya, ya'fu anhu, Allah maafkan. Wa ma dzalik, bersama dengan itu, la yuktada bihi fi khata'i, tidak boleh diikuti kesalahannya. Bal yubayyin linnas, dijelaskan kepada manusia, ana qad akhta'a, dia telah keliru. Ma'al i'tidarlah, bersama dengan ia memberikan udzur untuk beliau. Ini ikhwan fillah rahimahullah rahimakumullah, beberapa poin yang perlu kita ingat. Yang pertama, seorang sunni, alim sunni, dia keliru. Iya, soal beristihad keliru. Apakah terkait dengan masalah fikih, masalah akidah, atau masalah hukum kepada seseorang misalnya. Iya, maka bagaimana sikap kita? Sikap kita yang pertama adalah, iya, apa yang sudah kita bahas kemarin? Iya, kullun yu'khadhu wa yuraddu qawluhu ila sahibi hadzal qabr. Semua diambil dan ditolak ucapannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan walaupun beliau seorang alim, alim sunni, tetapi al-haqqu ahabbu ilaina, al-haq lebih kami cintai, walaupun kami mencintai beliau. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, bayanul khata, dijelaskan kekeliruannya, kesalahannya. Iya, dalam masalah ini beliau keliru, dalam masalah ini beliau terkirji dalam kesalahan. Tapi tadi, kata beliau adalah seorang alim sunni, kata beliau, ma'al i'tidarlah, iya, disertai dengan memberikan udzur untuknya, rahimahullah fulan. Iya. Nah, ini membedakan ahlu sunnah dengan haddaliyin. Inilah bahayanya seorang yang belajar, ya langsung atau tidak, bisa belajar kitab-kitab Ibnu Hazm misalnya. Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, iya, beliau memiliki ibarah-ibarah yang tajam ketika mengkritik orang-orang memilih yang berselisih dengan pendapat dengan beliau. Iya, dia baca langsung kitab-kitab Ibnu Hazm misalnya. Iya, dia tidak belajar kepada yang lain, tidak tahu bagaimana akhlak para ulama, bagaimana mereka menyikapi, ya, kesalahan ulama ahlu sunnah, ya, sehingga gampang berkomentar kasar keras kepada para ulama ahlu sunnah. Ya, semestinya dia sebutkan, ya dalam masalah ini saya pribadi misalnya saya cenderung berpendapat dengan ya pendapat ya alim fulani, syekh fulan. Kenapa? Karena beliau ya pendapatnya menurut saya pribadi itu cenderung lebih mencocoki hadis ini, sebutkan hadisnya. Adapun memang sampai kepada kita pendapat seorang alim sunni fulan, ya syekh fulan, tetapi ya beliau rahimahullahu taala kalau menurut saya itu pendapat yang marjuh. Demikian ahlu sunnah. Iya, demikian kita mendidik murid-murid kita. Iya, jangan mendidik kasar kepada thullabul ilmi untuk lancang kepada para ulama. Nah, yang kedua ikhwan fillah rahimah, yang ketiga. Yang pertama sekali lagi kalau beliau keliru, kita katakan kullun yu'khadhu wa yuraddu qawluhu ila sahib hadzal qabr. Al-haqqu ahabbu ilaina. Yang kedua, kita jelaskan kesalahannya. Apa kalau kesalahannya, keliruannya sudah menyebar di masyarakat. Ya, tetapi dengan penuh adab karena beliau ada seorang alim sunni. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah rahimah wa rahimakumullah, beda antara alim mujtahid yang keliru dengan ijtihadnya dengan orang-orang membebek mengikuti pendapatnya dalam keadaan sudah tahu itu pendapat yang marjuh. Iya. Kalau beliau seorang alim mujtahid, dia berijtihad dan keliru, kita katakan tadi Rasulullah SAW menyatakan mendapatkan satu pahala. Adapun orang-orang yang ta'assub dengannya, fanatik dengannya, dalam keadaan tahu para ulama membantahnya, pendapat yang batil, pendapat yang salah, yang keliru, tetap diikuti, tidak ada udzur bagi dia. Nah, dosa dia taklid dalam keadaan tahu itu ada satu kesalahan, satu keliruan menyisihi al-haq. Nah, kemudian yang berikutnya, disinilah yang membedakan ahlu sunnah dengan ya hizbiyin, hadadiyin dan yang lainnya. Ahlu sunnah memilah antara kesalahan seorang alim sunni yang manhaj di atas ahlu sunnah yang keliru dengan seorang yang memang mabda manhajihi alal batil. Kadang mereka harikiyun, hizbiyun berkata, kenapa kalian memberikan iya uzur kepada Syekh Fulan, iya kepada Imam Nawawi misalnya, kepada Ibnu Hajar rahimahullah, kepada yang lainnya, tapi kalian tidak memberi uzur kepada Syekh Qutb, kepada Hasan Al-Banna dan yang lainnya. Iya, kita katakan beda. Amma haula para ulama ahlu sunnah, iya mabda akidatihi wa manhajihi ala sunnah. Tapi beliau keliru dalam beberapa permasalahan dan para ulama kita menyatakan ma'zur. Iya, mereka tetap ada ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah. Adapun mereka-mereka Hasan Al-Banna, Syekh Qutb, memang mabda iya pemikirannya, manhajnya di atas kebatilan. Tidak ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak memberi udzur kepada mereka. Ini poin yang pertama. Iya, seorang yang memang di atas kebaikan kemudian tergelincir. Iya, masuk ke sini tadi para ulama-ulama kita ahlu sunnah yang tergelincir dalam beberapa permasalahan. Dijelaskan kesalahannya. Iya. Kemudian dengan penuh adab kita menjelaskannya dan tidak boleh diikuti kesalahannya. Adapun yang kedua kata Syarabi hafizallahu taala, wa amma rajulul akhar alladhi ya'lamul haqqa fa yukhalifuhu, dia tahu al-haq tapi menyelisihinya. Wa yasru alal batil, iya, dan terus menerus di atas kebatilan. Wa yu'anid, menentang al-haq, iya. Fala yarji'u an batilihi, dia tidak mau rujuk dari kebatilannya. Salah dijelaskan, iya, gamblang dibantah. Iya, sekian banyak ulama ahlu sunnah membantahnya, sekian kitab keluar, sekian risalah keluar, tetap di atas kebatilannya. Maka orang seperti ini, fahada kama qala al-muallif dhalun mudhillun, iya, dialah orang sesat dan menyesatkan. syaitanun maridun fi hadhihi ummah. Kenapa demikian? Li'annahu muttabi'un li hawa. Karena dia berarti kalau sudah tahu al-haq tapi dia tinggalkan, dia tahu al-haq tapi dia tentang, dia sudah diperingatkan tapi dia mau rujuk. Ini berarti orang yang ikuti hawa nafsu. Muttabi'un li hawa. Sudah bukan al-haq yang dia cari, bukan al-haq yang dia ikuti, tapi hawa nafsunya. Qala ta'ala, "Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighair hudan min Allah, innallaha la yahdi la yahdil qaum adh-dhalimin." Qala wa li'annahu khalaqa sabilal mu'minin, karena dia milisi jalannya kaum mukminin. Wallahu yaqulu wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Qala qad bi rahimahullahu ta'ala wa yajibu an yuhadhdhiran nas minhu. Maka wajib untuk memperingatkan manusia dari orang ini. Wa min dalalatihi, memperingatkan umat dari kesesatan orang ini. Khasyyata an yaqa'u, karena khawatir manusia akan terjatuh. Iya, ke dalam kesesatannya. Aw ba'dhum fi dalalati, atau khawatir sebagian mereka terjatuh ke dalam kesesatan orang ini. Sehingga jelaskan fulan ya hizbi, fulan mubtadi, fulan pemikirannya sesat, begini-begini. Ya, agar orang-orang tidak tertipu, tidak terjatuh ke dalam kebidahannya. Wa hadza min an-nushhi lil Islam wal muslimin, ini di antara bentuk nasihat untuk Islam dan muslimin. Wa min ibadihim, ya, dan menjauhkan mereka min ghasyil ghasasin, dari penipuan orang-orang, para penipu. Wa khuruj ya min kitmanihim, min kitman haq, dan dengan ini ia akan keluar dari dosa menyembunyikan al-haq. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, beberapa faedah yang saya sampaikan terkait dengan ini. Yang pertama, Syahmad An-Najmi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan poin ini, yang pertama boleh disebutkan di sini, ada faedah yang pertama, bahwasanya iradatul khair, ya, semata-mata menginginkan kebaikan, la tanfa. Iya, walaupun dia ingin kebaikan, tapi kalau tidak yaltazim tariqal haq, tidak bermanfaat. Iya, saya ingin baik, saya ingin ini, tapi tetap ke harus sudah ngaji, ke hati ngaji, ke tabligh ngaji. Saya ingin baik, ingin baik. Ya. La tanfa. Iya, kalau ingin kebaikan maka ikutilah jalan kebaikan. Ini iya yang dimaksud warajulun qad zalal tariq wa huwa la yuridu ila al khair. Walaupun dia tidak menginginkan juga kebaikan, ketika tergelincir, ketika salah jalan, maka dia salah. Kalau ingin kebaikan maka tempuhlah jalan kebaikan, cara-cara yang baik. Iya. Yang berikutnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wajib ala kulli man arafa al-haq an yansurahu. Wajib atas setiap orang yang mengetahui al-haq untuk membelanya. Wa man arafa al-haq bil mubtadi'ah, barang siapa yang tahu al-haq, iya, dia tahu mana yang di atas hak dan mana yang mubtadi'. Wa bayyanahu tilkal bid'ah. Wa man arafa al-haqqa min al-mubtadi'ah wa bayyanat lahu tilka al-bid'ah lakinnahu aba an yatrukaha wa tamassaka biha wa dafa'a anha fa huwa dhalun mudillun syaitan marid. Iya. Siapa saja dari mubtadi' yang jelaskan al-haq kepadanya tapi terus-menerus dia berpegang dengan kebidahannya, iya, membelanya, tidak mau rujuk kepadanya, iya, maka dia seorang yang waldun mudildun. Dan ini yang tepat, iya, untuk Makbari Muhammad al-Imam. Iya, dia tahu al-haq, bagaimana tahu sesatnya Rafidah, bagaimana kufurnya Rafidah. Dia tulis berkitab-kitab menjelaskan tentang masalah, iya, kesesatan Rafidah. Iya, tapi kemudian dia membuat satu di antara kesalahan dia, membuat wasiqah dengan Rafidah dengan poin-poin yang iya penuh kesesatan dan bahkan kekufuran, iya, dan diingat oleh para ulama, tetap aba, tetap enggan, iya, sehingga muncul keluar tabdi', tadlil dari para ulama kita. Berikutnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa man za'ama, ini membantah mumayyi'in, anna al-inkara 'ala ashabil bid'ah tafriqun lil ummah, barang siapa yang menyangka, menyatakan bahwasanya membantah ashabul bid'ah itu adalah memecah belah umat, iya, wa tashtitun laha fahuwa dhalun aydha, yang ngeyel tetap di atas kebidahan dia mubtadi' dhalun mudhil, dan yang menyatakan membantah hal bid'ah itu adalah pemecah belah umat, ini pun kata beliau rahimahullah ta'ala dhalun mudhillun aydha, dia pun dhalun aydha, sesat juga. Nah, kemudian yang terakhir karena sudah malam, satu faedah lain dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala yang dilupakan mereka-mereka yang mengaku iya dekat dengan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, ikut beliau. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang masalah ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, hadzal ladzi kharaja 'anil haqqi muta'ammidan la yajuzu sukutu anhu. Orang seperti ini yang keluar dari al-haq dengan sengaja, tahu al-haq dia tinggalkan, sengaja tinggalkan al-haq, la yajuzu sukutu anhu, tidak boleh kita diamkan. Tidak boleh diam dari orang seperti ini. Bal yajibu an yukshafa amruh, bahkan wajib dibongkar tentang urusan dia karena ini. Wa yufdah hizzuhu, iya, dibongkar akan kejelekan-kejelekan dia. Hatta yahdharahun nas, agar orang-orang pun iya menghindar dari orang ini. Itu kata beliau rahimahullah ta'ala. Di poin yang lain, di tempat yang lain, kata Syekh hafizahullah ta'ala, iya, fa ayu shakhsin ya'tina wa yuridu minna nakhruja an hadzal shirath, siapapun orangnya kata beliau yang datang kepada kita dan ingin mengeluarkan kita dari shiratal mustaqim, maka fa innana awwalan narfudu qaulah, yang kita lakukan yang pertama adalah kita tolak pendapatnya. Ketika dia mengajak kepada kesesatan, melontarkan ucapan sesat, yang pertama adalah narfudu qaulah, kita tolak ucapannya. Wa tsaniyan, yang kedua, nubayyinu wa nuhadzirun nas minhu, kita jelaskan tentang dia, kita peringatkan manusia dari dia. Kata beliau, wala yasauna sukutu an, tidak ada kelapangan bagi kita untuk mendiamkan orang semodel ini. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, man haji beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wallahu a'lam bishawab, wa barakallahu fikum.